إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد masih kita di pembahasan hadis Abi Sa'id Al-Khudri dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza sami'tumul mu'adzina faqulu mithla ma yaqul." Pada kesempatan terakhir kita sudah membaca keterangan Asy-Syarih Al-Imam Sa'di rahimahullah terkait dengan apa yang disunnahkan bagi yang mendengar azan ketika muadzin mengumandangkan at-taswib, yakni bacaan as-salatu khairum minan naum. Terkait dengan pembahasan ini sudah disebutkan pada kesempatan yang sebelumnya, kesempatannya lalu, bahwa yang rajih insyaallah ya sebagaimana yang telah disebutkan dari pendapat atau fatwa dari Al-Imam Ibnu Utsaimin, demikian pula ya, yang sebelumnya yakni Syekh Muhammad ibn Ibrahim al-Syekh rahimahumullah, bahwa bagi yang mendengar muadzin mengumandangkan as-salatu khairum minan naum, maka menjawab dengan ucapan tersebut, yakni as-salatu khairum minan naum, ya, sesuai dengan keumuman hadis Abi Sa'id Al-Khudri, "Idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqul." Ya, dikarenakan hadis-hadis yang menyebutkan ya dengan jawaban sadaqta wa bararta dan yang semisalnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Kemudian termasuk diantara yang juga disyariatkan bagi muadzin pada kondisi tertentu, ya, yakni ya semisal hujan ataupun ya kondisi cuaca yang sangat dingin, yang bisa jadi ya mereka kaum muslimin mengalami ya masyakkah yang luar biasa untuk mendatangi sholat jamaah, ya, maka pada kondisi semisal ini muadzin disyariatkan untuk mengucapkan yani sallu fi buyutikum atau sallu fi rihalikum. Tapi terkait dengan kaifiyah atau menempatkan lafaz ini, Ya. Ini sebagai pengganti hayya 'alas shalah. Ini panggilan untuk salat. Ya, pada lafaz ini diganti dengan sallu fi buyutikum. Atau ya, secara sempurna azan sebagaimana biasa kemudian di akhir di kumandangkan sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum. Kemudian kita masuk keterangan Al-Imam Sa'di rahimahullah. Wa warada anhu annahu qal, dan telah datang dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, man sami'a al-mu'adzina faqala mithla ma yakulu wajabat lahul jannah. Barang siapa mendengar muadzin, yakni mengumandangkan azan, kemudian dia mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, wajabat lahul jannah, maka suatu kepastian baginya untuk mendapatkan jannah. Ya, wajabat lahul jannah, kepastian untuk dia mendapatkan jannah. Au kama qol, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ta'liq yang kedua dari mu'allik mengatakan lam akif alaihi bihadzal lafdz. Jadi kata penta'liknya, saya tidak mendapati ya, hadis dengan lafad ini. Tapi pada Sunan An-Nasai, pada Sunan An-Nasai dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, hadisnya dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah, ya, dalam sahih Sunan An-Nasai. Di hadis tersebut Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyatakan, kunna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami pernah dahulu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqama Bilalun yunadi, maka Bilal pun beliau berdiri untuk mengumandangkan azan. Faqama Bilalun yunadi. Falamma sakata, ketika beliau, yakni Bilal, diam, yakni selesai dari azannya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata beliau, man qala mithla hadza yaqinan dakhala al jannah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang mengucapkan semisal ini, yakni yang apa yang telah diucapkan oleh muadzin, ya, yakni dalam hal ini Bilal, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, yakinan, di mana dia mengucapkannya dalam keadaan yakin, ya, tidak ada keraguan sedikit pun terhadap apa yang telah diucapkannya. Ya, dimulai dari Allahu Akbar, Allahu Akbar, meyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha besar, ya, dengan ya, seluruh ya, makna al-kibriya, makna kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian syahadatain, dia meyakini bahwa tidak ada sesembahan yang hak untuk diibadai kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dengannya dia menjadikan hanya Allah yang dia ibadahi, dan dia mengingkari, ini perkara yang sangat penting, dia mengingkari seluruh yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian meyakini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah utusan Allah yang wajib untuk diikuti di dalam yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana tidak boleh seseorang beribadah kepada Allah kecuali dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia meyakini ini. Kemudian ya, pada panggilan salat ya, dia meyakini bahwa ini merupakan perkara yang akan menyampaikan kepada al-falah, kepada kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikian juga pada akhir dari azan la ilaha illallah, dia meyakini bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dia mengingkari semua yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Dia meyakini semua yang dia ucapkan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin tersebut, dan mewujudkan dalam amal yang nyata. Wajabat lahul jannah, atau pada hadis dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke dalam jannah. Hadis ini sekali lagi hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah pada Sahih Sunan An-Nasa'i. Ini diantara hadis yang menunjukkan keutamaan ya, dari menjawab azan. Sehingga ya, meskipun kita ketahui saya pembahasan pada sebelum ini bahwa hukum menjawab azan ya, ala qaulil jumhur, dan insyaallah ini yang rajih bahwa hukumnya mustahab, tapi tentu tidak boleh kita meremehkan atau membiasakan meninggalkannya, dikarenakan besarnya keutamaan ya, menjawab azan tersebut sebagaimana yang disebutkan pada hadis ini. Kemudian wa warada, dan telah datang pula, yakni dari Nabi SAW, man qala ba'da dzalik, barang siapa yang mengucapkan setelah itu, yakni setelah mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, dia mengucapkan doa Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاه القائمه آت محمدا الوسيله والفضيله وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي. Ada sebagian riwayat ya, terdapat ketambah yaumal qiyamah, halat lahu syafaati yaumal qiyamah, atau kama qala, pada ta'liq nomor 3 disebutkan di sini, akhrajahu al-Bukhari min hadis Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Barang siapa yang setelahnya, setelah menjawab azan dengan mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian dia berdoa dengan doa ini, Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah, ya Allah, Rabb dari dakwah, panggilan atau seruan yang sempurna ini, yakni azan yang dimaksud, sebagaimana kita ketahui bahwa ini adalah panggilan yang demikian agung, yang demikian sempurna. Kemudian wassalatil qa'imah, ya, dan salat yang qa'imah, yakni yang akan ditegakkan sebentar lagi ya, dengan seruan azan tersebut. Jadi yang dimaksud salat yang akan ditegakkan tersebut, di mana ini merupakan silah bainana wa bainallah, ya, penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan bagi kita untuk bermunajat kepada Allah, ya, mengeluhkan apa yang menjadi keluhan kita kepada Zat yang Maha Kuasa untuk memberikan solusi dari berbagai kesulitan yang kita hadapi. Ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah. Karuniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Al-wasilah yakni sebuah kedudukan yang rafi'ah, ya, manzilah rafi'ah. Kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ini khusus bagi satu orang di antara hamba-hamba Allah. Wal fadilah, dan berikan al fadilah, keutamaan untuknya. Wab'athu maqaman mahmuda, dan karuniakanlah untuknya maqaman mahmuda, sebuah kedudukan yang terpuji. Alladzi wa'adtahu, yang engkau telah menjanjikan untuknya. Al-maqamul mahmud, ya, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, ya, adalah syafaat yang Allah Subhanahu wa taala khususkan bagi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, untuk khusus beliau, tidak untuk yang lainnya. Yakni apa yang dikenal dengan asy-syafa'atul uzma pada yaumul qiyamah, ya, syafaat yang paling agung. Yani syafaat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk ahlul mauqif, untuk mereka yang Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di mahsyar, agar Allah Subhanahu wa taala yani segera memberikan putusan, ya, hukum di antara mereka. Ini al-maqamul mahmud yang pertama, yakni asy-syafa'atul uzma. Kemudian yang kedua masuk dalam cakupan al-maqamul mahmud, yang dengannya, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuji, adalah syafaat beliau, ya, sallallahu alaihi wasallam, yang ini juga termasuk di antara syafaat yang khusus, ya, untuk beliau, tidak untuk yang lainnya. Yani syafaat beliau untuk ahlul jannah. Syafaat beliau untuk ahlul jannah, yani untuk mereka yang sudah, ya, diputuskan masuk ke dalam jannah untuk memasukinya. Ya, untuk memasukinya. Karena tidaklah, ya, pintu jannah dibukakan, ya, kecuali, ya, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau yang pertama kali yakni membukakan, ya, pintu jannah dan memasukinya. Ini al-maqamul mahmud yang kedua yang masuk dalam cakupan doa ba'dal azan ini. Dan ini yang telah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya, ya, sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di akhir dari hadis ini, halat lahu syafaati, ya, pada riwayat yang lain yaumal qiyamah, maka siapa saja yang berdoa dengan doa ini, maka halal baginya untuk mendapatkan syafaatku pada yaumul qiyamah. Dan ini termasuk di antara keutamaan dari berdoa setelah azan, yang tidak semestinya kita juga melalaikannya. Ya, keutamaan yang sangat besar seseorang mendapatkan syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengetahui bahwa untuk seorang mendapatkan syafaat ada perkara yang asas, ya, perkara yang mendasar, yakni meninggal di atas tauhid. Ya, adapun ya yang meninggal di atas kesyirikan wal iyadzu billah, maka syafaat dari pemberi syafaat tidak akan bermanfaat baginya dikarenakan kesyirikannya tersebut. Dan ini juga sebagai gambaran yang menunjukkan betapa agungnya tauhid yang kita semua ya senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengakhiri kehidupan kita di atas tauhidullah. Kemudian wa warada annahu qala, dan telah datang pula yakni riwayat bahasanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah bersabda, thumma sallallaha li al wasilata, kemudian hendaklah kalian semua memintakan untukku al wasilah, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan apa yang dimaksud dengan wasilah tersebut. Fa innaha, karena sungguhnya wasilah darajatun fil jannah, sebuah kedudukan yang tinggi di jannah. Ya, sebagaimana kita ketahui darajah yakni tingkatan yang terus ke atas. Ya. Adapun kalau tingkatannya terus ke bawah ini darokah. Ya, bedanya jim dengan kaf, sama-sama maknanya tingkatan tapi berbeda. Kalau dengan jim ya daraja itu tingkatan yang semakin tinggi. Adapun darokah tingkatan yang semakin rendah. Oleh karena itu Allah memberitakan tentang orang-orang munafikin, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik itu di tingkat yang paling rendah. Ya, tingkat yang paling rendah dari neraka. Beliau nyatakan, la tambagi illa li 'abdin min ibadillah. Di mana kedudukan yang tinggi di jannah ini tidak pantas untuk didapatkan kecuali oleh seorang hamba. Dia menyatakan li abdin, untuk seorang hamba, min ibadillah, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang meraih kedudukan yang tinggi ini yakni al-wasilah hanya salah seorang saja di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Wa arju an akuna anahu. Ya, dan aku sangat berharap untuk akulah, yakni beliau sallallahu alaihi wasallam, hamba yang satu itu yang meraih al-wasilah, kedudukan yang demikian tinggi di jannah Allah Subhanahu wa taala. Au kama qol. Pada ta'liq disebutkan, ini pada talik di sini, halaman ini, akhrajahu Muslim. Ya. Hadis ini diriwayatkan atau dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah ibn Amr ibn al-As. Pada riwayat At-Tirmidzi, ya, hadisnya dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, yani idza sami'tumul mu'adzina, apabila kalian mendengar muadzin yakni mengumandangkan azan, fakulu mithla ma yaqulul muadzin, maka ucapkan oleh kalian seperti apa yang diucapkan oleh al muadzin. Ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh al-muadzin. Tsumma sallu alayya. Ya, kemudian setelah mengucapkan seperti apa yang diucapkan oleh al-muadzin, Nabi menyatakan tsumma sallu alayya. Kemudian bersalawatlah untukku. Yani mengucapkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentunya dengan salawat-salawat yang syar'i yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, di antaranya salawat Ibrahimiyah. Ya, seperti yang kita baca ketika duduk tasyahud. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla salatan," barang siapa yang mengucapkan salawat satu kali, yakni ya pada keadaan ini, yakni setelah mendengar azan dan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, sallallahu alaihi wasallama biha asyra, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bersalawat dan memberikan salam untuk hamba tadi yang mengucapkan salawat untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dibalas asyra 10 kalinya. Ya. Sebagaimana kuman ayat al-hasanatu atau hadis al-hasanatu bi asyri amsalha. Ya, bahwa suatu kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat semisalnya. Kemudian kata Nabi tsumma, di sini menunjukkan sebelumnya tsumma shallu alayya, di sini selanjutnya tsumma. Ya, menunjukkan tertib ini. Tsumma sallu liyal wasilah. Kemudian mintakanlah oleh kalian kepada Allah Subhanahu wa taala untukku, untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam al-wasilah. Fa innaha manzilatun fil jannati la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah. Farju an akuna anahu. Fa innaha, karena sungguhnya wasilah ini, manzilatun fil jannah, sebuah kedudukan ya, yang tinggi di jannah, la tanbaghi illa li 'abdin min ibadillah, yang tidak pantas untuk meraihnya kecuali satu orang saja di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Farju an akuna anahu, dan aku berharap untuk akulah hamba tersebut. Kemudian beliau menyatakan, waman sa'ala liyal wasilah, barang siapa yang memintakan untukku wasilah, halat alaihi syafa'ah, maka halal ya baginya untuk mendapatkan syafaat. Ya, di sini dalam Sunan At-Tirmidzi. Ya, di hadis ini menunjukkan ya urutan di dalam kita, yakni menjawab azan sebagaimana yang diucapkan oleh muadzin, kemudian setelahnya bersolawat untuk Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian setelahnya membaca doa yang terkandung ya di dalamnya, ya doa ba'dal azan, permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mengaruniakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-wasilah dan al-maqam al-mahmud, sebagaimana doa yang disebutkan pada hadis yang sebelumnya ini, Allahumma rabb hadhihi da'watit tamah was-salatil qa'imah, ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wab'athu maqama mahmuda alladhi wa'adtah. Kemudian terkait dengan doa ini, pada riwayat Al-Baihaqi terdapat tambahan innaka la tukhliful mi'ad, yang ini juga mungkin ya, sering diucapkan oleh sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, di mana tambahan riwayat ini lam yathbut, ya tidak sabit, tidak sahih, sehingga doa ba'dal adzan ya, yakni kembali kepada yang disebutkan di sini pada riwayat Al-Bukhari sampai pada lafaz ya allazi wa'adtahu. Ya, sampai pada lafaz itu. Kemudian terkait dengan doa ba'dal azan ini, apakah ini perkara yang disyariatkan untuk seluruh yang mendengar termasuk di dalamnya muadzin? Baik. Dalam hal ini butuh untuk ditinjau lagi cakupan muadzin dalam perintah ini, karena riwayat yang disebutkan pada At-Tirmidzi juga riwayat muttafaqun alaih di sini pada hadis Abi Sa'id Al-Khudri, idza sami'tumul muadzin, jika kalian mendengar muadzin jadi khitab ini kepada siapa? Yang mendengar muadzin mengumandangkan azan. Kemudian pada riwayat At-Tirmidzi yang sudah disebutkan juga dengan lafaz idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Kemudian perintah selanjutnya tsumma sallu alayya. Kemudian selanjutnya tsumma sallu liyal wasilah. Ini khitabnya semuanya kepada yang mendengar yang mendengar azan. Sehingga apakah muadzin tercakup dalam cakupan ini? Karena mungkin sebagian mengatakan bahkan muadzin juga mendengar suara azannya. Seperti itu. Berarti konsekuensinya muadzin juga menjawab setiap apa yang dia ucapkan. Seperti itu. Jadi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, dia juga harus mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Syekh Nuzaimin rahimahullah ketika ditanya yakni terkait dengan muadzin berdoa dengan pengeras suara, dan ini hal yang juga banyak terjadi di negeri kita, ya Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah dan semisalnya, maka kata Syekh ketika ditanya hal fihi syekh, apakah pada perkara ini ada sesuatu, kata Syekh, na'am fihi syekh. Jadi, pada perkara ini ada sesuatu, karena bisa jadi orang menganggap atau menyangka bahwa ini bagian dari azan, akan menyangka bahwa doa tersebut bagian dari azan karena muadzin mengumandangkan juga dengan mik tersebut. Sehingga butuh damai ini untuk kita meninjau kembali adakah dari yakni amalan yang warid dari salafus salih muadzin dari mereka entah itu dari Bilal ataupun dari Ibnu Ummi Maktum ataupun dari Abu Mahdzurah, yang kesemuanya ini muadzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka mengamalkan seperti yang dilakukan oleh sebagian muadzin di masa kita. Mereka memandangkan azan, kemudian juga mereka mengiringi dengan doa tersebut. Jadi butuh dalam hal ini untuk kita melihat amalan salafun salih dalam hal ini, dikarenakan mereka lebih mengetahui tentang syariat ini dibandingkan generasi yang datang setelahnya. Apakah kita dianjurkan untuk menjawab semua azan yang bersautan dari berbagai masjid dalam satu waktu sholat, atau cukup dari satu masjid yang terdekat dengan kita? Jika waktunya bersamaan dan kesulitan untuk kita bisa menjawab seluruhnya, ya, karena bersamaan. Maka dalam hal ini, ya, yang disyariatkan bagi kita yang terdekat yang kita akan mendatanginya. Ya, terkecuali dalam hal ini jika, ya, yang satu selesai kemudian dari tempat yang lain yang berdekatan juga ada azan, maka yang demikian tidak menghalangi untuk kita menjawabnya. Dan ini masuk ke dalam cakupan hadis ini, idza sami'tumul muadzin. Dan tapi jika waktunya bersamaan dan sulit bagi kita untuk menjawab semuanya, maka yang paling dekat yang, ya, kita akan mendatangi masjid tersebut. Ini wallahu ta'ala alam. Mungkin ini akhir dari jelasah kita pagi ini. Subhanakumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.